إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم Asyarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa ba'd. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Sambil kita menunggu saat berbuka puasa, insyaallah kita akan mendengar ayat atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semoga dengan apa yang akan dibacakan bisa menjadi tambahan ilmu dan iman, ya, tambahan ilmu dan iman yang akan membuahkan amalan salih sebagai tanda bahwa ilmu yang didapatkan oleh hamba adalah ilmu yang bermanfaat ketika ilmu itu diiringi dengan amal salih. Pada kesempatan sore ini saya akan bacakan satu hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab beliau, yakni kitab Al-Fitan Wal-Hawadith. Beliau rahimahullah membuat kitab tersendiri, yakni menyusun hadith-hadith yang berbicara tentang permasalahan fitan, demikian juga peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi hingga hari kiamat, di mana para ulama terdahulu, ya, sebelum beliau, telah menempuh yang demikian. Sebagian mereka menyebutkan tentang permasalahan ini sebagai bagian dari kitab, bukan kitab tersendiri, seperti yang ditempuh oleh Al-Imam Al-Bukhari, juga Al-Imam Muslim. Di dalam kitab sahih keduanya mereka membuat kitab, yakni kitab Al-Fitan, ya, pada kitab sahih keduanya. Juga ada yang menulis, ya, dalam kitab tersendiri sebelum Al-Imam Al-Mujaddid ini, seperti yang ditempuh oleh Al-Imam Ibnu Katsir, ya, pemilik kitab tafsir yang masyhur, tafsir Al-Quran Al-Azim. Beliau menulis, ya, kitab khusus tentang apa yang beliau beri judul An-Nihayah, ya, An-Nihayah Fil Fitan Wal Malahim. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa fitnah-fitnah yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan terjadi, di antara hikmahnya adalah sebagai saringan yang dengannya terpisahkan antara as-salikun, orang-orang yang jujur di dalam keimanan mereka, dengan al-kadzibun, orang-orang yang dusta di dalam pengakuan keimanan mereka. Dan fitnah-fitnah itu tidak akan berhenti, sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana yang insyaallah akan kita baca pada hadis ini. Di dalam riwayat al-Imam Muslim, ya, an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala, kata Abdullah ibn Amr ibn al-As, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai keduanya, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu, sesungguhnya, lam yakun nabiyyun qabli, tidak ada seorang nabi pun sebelumku, yakni jinsul anbiya seluruhnya, ya, nabi-nabi yang Allah subhanahu wa ta'ala utus, illa kana haqqan alaih, kecuali menjadi kewajiban baginya, bagi nabi tersebut, an yadulla ummatahu, untuk menunjuki kepada umatnya, ala khairi ma ya'lamuhu lahum, menunjuki umatnya kepada kebaikan yang nabi tersebut mengetahuinya. Jadi tidaklah seorang nabi mengetahui suatu kebaikan kecuali menjadi kewajiban baginya untuk menunjuki umatnya kepada kebaikan tersebut, ya, tidak menyembunyikannya. Kemudian wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum, dan menjadi kewajiban pula bagi nabi tersebut untuk memberikan peringatan kepada umatnya dari kejelekan yang dia ketahui. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, beliau menjelaskan dari petikan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di hadis ini. Kata beliau hafizahullah, awalan, yang pertama dari hadis ini, bayyana sallallahu alaihi wasallam annahu ma min nabiyyin min al-anbiya alaihim salatu wassalam illa dalla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa hadzaraha, yani wa hadzara al-ummah min syarri ma ya'lamuhu lahum. Di sini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan bahwa tidak ada seorang nabi pun dari para nabi yang Allah subhanahu wa ta'ala utus, semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada mereka, kecuali nabi tersebut menunjuki umatnya kepada kebaikan yang diketahuinya dan memperingatkan mereka dari kejelekan yang diketahuinya. Kata beliau, hadza minan nushi lil umami minal anbiya alaihimussalatu wassalam, Dan ini termasuk bagian dari sikap nasihat. Yang mana dari nasihat ini adalah yakni tujuan yang baik, yang tulus, yang ada pada mereka terhadap manusia. Jadi sebagai bagian dari nasihat terhadap umat, terhadap umat yang diutus nabi-nabi tersebut di tengah mereka. Wa annal anbiya'a lam yaktumu syai'an mimma arsalahum Allahu bih. Wa lam yaqsuru fi syai'in minal balaghi. Dan ini pula menunjukkan kepada kita bahasanya para nabi, mereka tidaklah menyembunyikan sesuatu pun dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka dengannya. Tidak ada yang mereka sembunyikan. Dan tidak pula mereka kurang ya di dalam penyampaian apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk disampaikan tersebut kepada umatnya. Kata beliau, hadhihi sunnatul anbiya alaihim salatu wassalam. Inilah jalan para nabi, semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada mereka. Mereka bersemangat di dalam menunjukkan kebaikan kepada umat agar umat menempuhnya. Dan demikian pula bersemangat di dalam memberikan peringatan kepada umat dari kejelekan yang dikhawatirkan akan mengenai umat tersebut. Dari apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini ya, sebagaimana diterangkan oleh para pensyarah hadis ini, ini sebagai salah satu bantahan terhadap mereka orang-orang yang munculkan kebidahan di tengah umat ini. Ya, dengan alasan meskipun ini tidak ada dalilnya tapi kan baik. Ya. Di sini Nabi menegaskan bahwa tidak ada seorang nabi pun kecuali wajib baginya untuk menjelaskan, menunjukkan kepada umatnya kebaikan yang dia ketahui. Ya. Dan mereka para nabi, para rasul adalah manusia-manusia yang paling berilmu ya di zaman mereka. Ya, tentang kebaikan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, demikian pula tentang keburukan-keburukan ya yang semestinya dijauhi oleh manusia. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka sebagai para utusannya. Ya, tidak ada manusia yang lebih berilmu tentang syariat ini dibandingkan nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus ke tengah manusia. Oleh karenanya, jika ada di antara umat ini yang mengaku bahwa mereka mengetahui kebaikan ya, yang tidak diketahui oleh Nabi SAW, maka sungguh ini penghinaan terhadap Nabi kita dan sangat-sangat dikhawatirkan dengan sebab itu dia bisa murtad, menganggap dirinya lebih mengetahui dibandingkan Nabi SAW. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa inna ummatakum hadhihi du'ila 'afiyatuha fi awwaliha وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. Dan sesungguhnya umat kalian ini, ya Nabi SAW berbicara kepada para sahabat, bahwa umat kalian ini, yani umat Islam ini, ju'ila afiyatuha fi awwaliha, dijadikan ya keselamatan mereka dari berbagai fitnah, kesesatan, kebid'ahan fi awwaliha, di generasi awal umat ini. Oleh karena itu, ya, tidak ada di zaman para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in kebid'ahan. Ya, tidak sebagaimana yang dituduhkan oleh, ya, seorang tokoh sesat Yahya ibn Ali al-Hajuri yang menyatakan bahwa di antara para sahabat ada yang berpemahaman murji'ah. Ya, dituduhkan kepada sahabat yang mulia Utsman ibn Maz'un. Tidak ada kebid'ahan. Ya, kalau ada yang menyatakan, bukankah muncul Khawarij, demikian juga muncul Qadariyah ketika para sahabat masih hidup? Jawabannya benar, tetapi itu sudah masa, yakni masa yang kaum muslimin yang ada di masa itu adalah didominasi generasi setelahnya, yaitu tabi'in. Ya, bukan generasi yang pertama, yakni generasi sahabat. Ya, hingga tersisa, ya, tersisa dari beberapa sahabat, sehingga tidak dikatakan, ya, masih dalam masa sahabat, tidak. Dan ini, ya, apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai rekomendasi, ya, terhadap generasi awal umat ini, yang dengan itu pantas mereka dijadikan sebagai umat terbaik. Ya, bahkan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ya, terbaiknya dari umat-umat yang ada, ya, umat para rasul yang ada. Keadaan mereka jauh di atas keadaan hawariyin, ya, para pengikut utama Nabi Isa, ya, demikian pula jauh di atas keadaan para sahabat Nabi yang terdahulu. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada riwayat Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Bahwa sebaik-baik manusia, ya, beliau menyatakan sebaik-baik manusia adalah kurunku, generasiku, yakni para sahabat. Kemudian generasi yang setelah itu, kemudian generasi yang setelah itu. Kemudian kata Nabi selanjutnya, wasayusibu akhiraha bala'un, dan akan menimpa generasi akhir mereka, akhir dari umat ini, bala'un, berbagai ujian, cobaan, musibah. Wa umurun tungkirunaha, dan perkara-perkara yang kalian wahai para sahabat mengingkarinya. Ya, ini perkara-perkara yang tidak didapati di masa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, perkara-perkara yang aneh, mungkar. Ini akan terjadi, ya, di generasi akhir dari umat ini. Dan ini sebagai salah satu di antara bukti nubuwah kenabian sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana beliau memberitakan tentang sesuatu dan terjadi apa yang beliau beritakan. Dan perlu untuk diingat di sini, ya, sebagian para mubalig terkadang mengungkapkan hal-hal yang semisal ini dengan istilah ramalan, dan ini kekeliruan yang fatal. Ya, wajib untuk diingatkan supaya jangan sampai, ya, salah satu di antara kita tergelincir. Ramalan ini pekerjaannya dukun, ya, dan mereka, ya, kita ketahui termasuk di antara pembesar togut, ya, dukun, begitu, ya. Adapun para nabi, para rasul, mereka menyampaikan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada mereka. dan para dukun musuh-musuh agama ini. Kemudian di antara yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari apa yang akan menimpa umat ini, kata beliau, wattaji'u fitnatun, dan akan datang sebuah fitnah. Fayraqiqu ba'daha ba'dan. Di mana sebagian dari fitnah itu yuraqiq, menjadikan kecil sebagian yang lain. Ya, menjadikan kecil sebagian yang lain. Dan ini sebagai gambaran yang menunjukkan sekali lagi bahwa fitnah akan terus datang kepada kita dengan bentuk yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Beragam bentuk yang semuanya kembali kepada dua ujung, yakni fitnah bersyahwat yang terkait dengan hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu, ya, dari perkara-perkara duniawiyah, dan fitnah syubhat, kembalinya kepada dua perkara ini. Dan fitnah yang datang, tidaklah fitnah yang datang itu kecuali akan menjadikan fitnah yang sebelumnya, yang kita anggap sebagai sebuah fitnah yang besar, dengan datangnya fitnah yang baru menjadikan fitnah yang sudah berlalu itu akan kecil. Dan ini sebagai pelajaran penting bagi kita, ya, bahwa ketika berlalu sebuah fitnah, maka mesti akan datang fitnah berikutnya yang lebih dahsyat. Terlebih lagi bahwa zaman yang Allah Subhanahu wa taala perjalankan ini digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana dalam hadis Anas yang dalam as-sahih. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min alladhi qablahu. Tidaklah datang suatu masa, suatu zaman, kecuali zaman yang setelahnya itu lebih buruk keadaannya dibandingkan zaman yang sebelumnya. Kenapa keadaannya lebih buruk? Dikarenakan semakin sedikitnya keberadaan ulama. Sebagaimana kita ketahui, ya, kebaikan itu ada pada ilmu. Dikarenakan segala sesuatu harus bersumber dari ilmu. Sehingga ketika ulama semakin sedikit, dengan sendirinya kejahilan semakin tersebar, kejelekan semakin tersebar, ya, yang menjadikan gambaran zaman yang ada pada masa itu lebih buruk dibandingkan masa-masa yang sebelumnya. Yang tentunya, ya, fitnah-fitnah yang muncul juga lebih dahsyat. Saya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, wattaji'ul fitnatu, dan datang sebuah fitnah. Fayaqulul mu'minu, di saat datang fitnah tersebut seorang mukmin dia mengatakan, hadhihi muhlikati, saking dahsyatnya fitnah yang dihadapi sampai seorang mukmin mengatakan, ini perkara yang membinasakanku. Dikarenakan sekali lagi dahsyatnya fitnah yang terjadi tersebut. Dan pada kondisi-kondisi yang semisal ini, penting dan sangat penting untuk kita betul-betul menempuh sebab-sebab keselamatan. dan kita mengetahui, meyakini bahwa keselamatan semata datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang penting bagi kita sekali lagi sebagai bentuk ketawakalan kita adalah menempuh jalan-jalan keselamatan. Baik itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diselamatkan dari fitnah yang tampak maupun yang tersembunyi. Demikian pula termasuk di dalamnya yang sangat-sangat penting untuk kita benar-benar menempuh mengamalkannya adalah luzumu gharzil kibar, untuk senantiasa berpegang mengikuti para ulama kibar. Karena tidaklah fitnah-fitnah yang telah berlalu, Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan umat ini kecuali dengan diantara sebabnya adalah keberadaan para ulama kibar di setiap masa tersebut, yang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah mengisyaratkan dalam hadisnya, al barakatu ma'a akabirikum, bahasanya keberkahan kebaikan yang banyak itu bersama dengan para ulama kibar di antara kalian, termasuk tentunya di masa kita. Keberadaan mereka ar-rasikhun fil ilm, orang-orang yang kokoh dalam ilmu, dengan mereka besar dari sisi ilmu, demikian juga dari sisi usia, sehingga benar-benar matang di dalam menghadapi berbagai ujian cobaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai saringan itu. Maka sangat penting untuk kita betul-betul mengikuti bimbingan mereka. Termasuk fitnah yang terakhir yang Allah Subhanahu wa ta'ala ujikan kepada umat ini. Di mana banyak manusia mereka menyatakan ma'al kibar, ma'al kibar. Kita bersama dengan para ulama kibar. Dan lebih khusus tentu salafiyun ataupun yang mengaku salafiyin. Ya, mereka tahu siapa para ulama kibar di zaman ini. Tetapi ketika muncul dari mereka para ulama kibar fatwa yang tidak seperti yang diharapkan, maka di situ Allah Subhanahu wa ta'ala tampakkan kedustaan, kedustaan ucapan mereka yang mereka menyatakan nahnu ma'al kibar. Sebagian mereka menyatakan kita tetap memuliakan, menghormati Syekh Rabi, Syekh Ubaid, tetapi dalam hal ini kita tidak mengikuti fatwanya, kita tetap menghormati mereka. Tetapi dalam hal ini tidak mengikuti fatwanya. Baik. Kalau ditanya terus dalam hal apa kita mengikuti fatwa mereka? Dalam hal lain. Yang mana yang mencocoki hawa nafsu itu yang diikuti, kan seperti itu. Juga termasuk dari ucapan mereka, orang-orang yang maftun, bahwa ulama kibar itu bukan hanya mereka. Syekh Muhammad bin Hadi juga ulama kibar. Syekh Muhammad bin Hadi juga ulama kibar. Bahkan sebagian mereka mengatakan bahwa saya sudah keliling Saudi, Makkah, Madinah. Mayoritas para ulama ternyata bersama dengan Syekh Muhammad bin Hadi. Kalau tidak percaya, umroh nanti saya ongkosi. Kalau satu komplek di umroh kan, masya Allah ini senang sekali kan. Nanti bisa melihat. Kita kan dididik untuk menerima berita dari orang-orang yang terpercaya. Sehingga meskipun kita tidak ke Saudi, ya seperti itu. Orang-orang yang terpercaya, apalagi di masa kita, ya, seorang berbicara, ya, dalam hitungan detik, apa yang diucapkan itu sudah sampai ke seantero dunia. Ya. Dan ini termasuk di antara kemudahan di satu sisi, ya. Meskipun di sisi yang lain terkadang juga fitnah itu juga menyebar demikian cepat. Ya. Demikian cepat. Dan ini semua sebagai peringatan bagi kita sekali lagi bahwa keselamatan sekali lagi, ya, keselamatan semata-mata itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena seorang memiliki perangkat-perangkat komunikasi yang lengkap. Karena berapa banyak di antara mereka yang memiliki perangkat komunikasi yang lengkap, justru mereka menjadi juru fitnah. Kemudian ثُمَّ تَنْكَشِفُ, setelah itu tersingkap fitnah tersebut. Ya, artinya dengan sebab yang Allah Subhanahu wa taala jadikan keberadaan para ulama kibar yang mereka menyingkap fitnah yang tersebar tersebut dan mereka menutupnya, ya, membungkamnya sehingga berlalu fitnah. وَتَجِيُّ الْفِتْنَةُ, kemudian datang fitnah berikutnya, ya, fitnah berikutnya. فَيَكُولُ الْمُؤْمِنُ, di mana si hamba yang beriman ini mengatakan hadihi, inilah, yani inilah kebinasaanku, Jadi ini sebagai gambaran kepada kita bahwa seorang mukmin, seorang muslim itu sangat takut ketika dia menghadapi fitnah, dan betul-betul dengan itu dia memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu pula dia memohon kepada Allah untuk diberikan sebab-sebab yang dengannya dia bisa selamat dari fitnah tersebut. Ya, bukan sebaliknya. Ya. Bukan sebaliknya, seorang berusaha untuk terdepan di dalam fitnah dalam keadaan dia tidak mengerti mana yang hak, mana yang batil. Ya, akhirnya ketika sudah terlanjur maju, sudah ketahuan salahnya, ya, malu untuk rujuk. Dan orang yang besar, ya, mereka yang tidak berat untuk rujuk kepada al-haq, karena al-haq adalah perkara yang sangat besar, sangat agung, ya, tidak ada bandingnya dibandingkan, ya, kehormatan dirinya, bahkan kehormatan seluruh manusia sekalipun. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman ahabba an yuzahzaha 'anil nari wa yudkhala al-jannah." Maka siapa saja yang ingin selamat dengan dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam jannah, dan ini tentu cita-cita tertinggi setiap kita. Ya, keselamatan di akhirat dari neraka Allah dan dimasukkan ke dalam jannahnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fal ta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir." Fal ta'tihi maniyatuhu. Maniyah yakni al-maut. Maka hendaklah kematiannya mendatanginya, wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir, dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi siapa yang menginginkan untuk selamat dari neraka Allah dan dimasukkan ke dalam jannahnya, hendaklah dia bersungguh-sungguh, ya, berupaya untuk tidaklah dia meninggal kecuali dalam keadaan sebagai seorang mukmin, seorang muslim. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini sebab yang pertama. Siapa yang ingin untuk selamat dari neraka dan masuk ke dalam jannah mengupayakan ya semua sebab yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menutup kehidupannya di atas iman, di atas Islam. Dan akhir kehidupan seorang tentunya sangat erat dengan apa-apa yang ditempuh sebelumnya. Ya, dari kejujuran iman. Dikarenakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beritakan kepada kita tentang seorang yang menempuh waktu sekian lama yang tampak bagi manusia bahwa apa yang dilakukan adalah amal salih. Tetapi kenapa di akhir hidupnya justru dia menutup kehidupannya dengan amalan sayyi? Itu menunjukkan bahwa apa yang ditempuhnya selama ini tidak di atas kejujuran. Kemudian sebab yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Sebab yang kedua keselamatan bagi seorang adalah hendaklah dia menempuh terhadap manusia apa yang dia sukai untuk manusia melakukan perkara itu kepadanya. Seseorang jika dia ingin untuk manusia berbuat baik kepadanya, maka hendaklah dia mendahului untuk berbuat baik kepada manusia. Ya. Oleh karenanya Al-Imam Sa'di rahimahullah beliau dengan hadis ini menyatakan bahwa apa saja ya yang engkau menyukainya untuk orang berbuat kepadamu dengan itu, maka perbuatlah yang demikian kepada orang lain. Sebagaimana jika engkau tidak menyukai ya suatu perkara menimpa dirimu, jangan engkau lakukan hal yang demikian kepada orang lain. Ya, ini sebagai barometer untuk kita mengetahui apakah suatu itu baik atau tidak. Kita rasakan diri kita dengan apa yang orang-orang memperlakukan terhadap diri kita. Oleh karenanya kalau kita mendapati kenapa seseorang kok sampai dihinakan oleh orang lain, di sini perlu untuk koreksi diri, muhasabah. Jangan-jangan dia yang dahulu ya, yang mendahului orang untuk menghina orang lain, menzalimi orang lain. Ya. Dan kita mohon perlindungan kepada Allah tabaraka wa taala dari berbuat kezaliman terhadap orang lain. Karena ini perkaranya sangat-sangat mengerikan. Rasulullah SAW menyatakan, ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah. Hendaklah kalian takut dari kezaliman, karena sungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Taib wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa saya bacakan. Semoga bisa menjadi nasihat untuk diri saya juga bagi yang lainnya. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik.